الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والداريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الهبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. Khairuddin azakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya, dan Allah boleh bersumpah dengan makhluknya apa saja yang Allah inginkan, sementara kita makhluk tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan angin. Taib wadariyati darwa, Allah bersumpah dengan angin yang menghembus yang menerbangkan tanah, debu. Falhamilati wiqra, demikian juga Allah SWT bersumpah dengan awan yang membawa beban berat berupa air yang Allah perintahkan untuk Allah perintahkan untuk diturunkan di suatu tempat dengan kadar dan ketentuan yang Allah kehendaki. Faljariyati yusra, Allah SWT bersumpah dengan aljariyat, yang dimaksud di sini adalah sufun, perahu-perahu layar yang membelah lautan dengan mudah dan gampangnya. Imma dengan layar yang memang dipersiapkan untuk itu, atau dengan mesin. Di zaman dahulu ketika orang belum mengenal, barakallahu fikum, mengenal mesin, mereka hanya memakai layar, memanfaatkan hembusan angin untuk menggerakkan perahu mereka dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian Allah bersumpah dengan malaikatnya, fal muqassimati amra, demi malaikat yang telah membagi-bagi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibagi-bagi. Apakah itu rezeki atau yang lainnya, al-muhim Allah memerintahkan malaikat untuk membagi-baginya. Innama tu'aduna la sadiq, sesungguhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan atas kalian wahai manusia adalah benar, yakni kematian dan kebangkitan serta perhitungan. Taib, benar adanya dan pasti akan datang waktu itu, di hari mana orang dibangkitkan dan dihisab, diperhitungkan semua amalan-amalannya. Taib, wa innad dina la waqi', dan hari kiamat itu dengan apa yang ada di dalamnya dari hisab, sawab, iqab, ini pasti waqi' akan terjadi, suatu yang tidak bisa dihindari, semua orang akan melalui tabarakallahu fikum kejadian-kejadian ini, semua orang akan mati tanpa kecuali dengan firman Allah kullu man 'alaiha fan, kemudian semua juga dibangkitkan tanpa kecuali. Seluruh umat manusia akan melewati fase-fase ini, fase kehidupan dia di dunia, fase kehidupan dia di barzakh, dan fase kehidupan dia di alam akhirat. Setelah ditiupkannya sangkakala, sekali lagi semua orang akan melewati fase-fase ini. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terkecualikan. Wa inna ad-din lawaqi', dan sesungguhnya perhitungan hisab adalah waqi', suatu yang akan terjadi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah ulang, dari Allah bersumpah tadi untuk memastikan bahwa yang namanya kebangkitan itu ada, hisab itu ada. Barakallahu fikum. Kemudian Allah bersumpah ulang, wassama'i dhatil hubuk, demi langit yang begitu dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan indah dan sempurnanya. Baik, Allah menantang manusia untuk menengok langit. Farja'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Tengok langit dan tengok ulang langit, kata Allah Subhanahu wa taala. Cari adakah celah? Adakah kekurangan? Tabarakallahu bikum. Adakah cacat padanya? Maka akan lelah pandangan ini dan kembali dia tertunduk, barakallahu, dalam keadaan lelah, capek, tanpa sedikit pun mendapatkan cacat atau kekurangan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berupa langit. Allah Subhanahu wa taala telah memperluasnya dan Allah pun menghiasinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib." Dan sungguh kami telah menghiasi langit ini dengan bintang-bintang indah, langit ini dengan bintang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kemudian setelahnya Allah berkata, innakum lafi qaulin mukhtalif, sesungguhnya kalian wahai para pendusta, wahai para kufar mujrimin, kalian memiliki ucapan yang berbeda-beda, kalian berselisih, kalian tidak memiliki pendapat yang kokoh kuat. Barakallahu fikum. La hawla wa quwwata illa billah, innakum la fi qawlin mukhtalif. Tidak satu kata kalian wahai orang-orang kufar, terkhusus terhadap Al-Quran. Baik, mereka berbagai macam ucapan, ungkapan mereka tentang Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya. Yufaku anhu man ufik qutilal kharrasun. Dipalingkan dari kebenaran ini, dipalingkan dari Al-Quran ini, orang-orang yang dipalingkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta dibacakan kepada mereka, telah tertutup, ditutup telinga mereka, hati mereka, mata mereka. Semua jalan-jalan ilmu ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sama sekali mereka tidak bisa memahami. Barakallahu fikum. Mereka hanya mendengar sama seperti suara yang lainnya, biasa saja. dari sesuatu yang menggetarkan jiwa mereka, yang melembutkan hati mereka. Baik. Tidak ada. Sama seperti binatang ternak, mereka tidak memahami kecuali sekedar suara yang dia dengar. Suara, dia tahu suara, tapi artinya maknanya apa mereka tidak tahu, mereka tidak paham. Ilah orang-orang yang dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an, dipalingkan dari kebenaran. Utilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun. Qutilal kharrasun, dilaknati orang-orang yang senantiasa mengira-ngira, mereka-reka. Barakallahu fikum. Yang mereka tidak ikuti kebenaran itu, cuma menyangka-nyangka, mengira-ngira saja. Adapun orang beriman, yakin dengan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dia mempelajarinya, dia mengamalkannya. Yakin. Barakallahu fikum. Qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun. Yang mereka tenggelam dalam kekufuran mereka, kelalaian mereka. Barakallahu fikum. Tidak bisa keluar dari kekufuran itu, kelalaian itu. Tenggelam mereka, lalai mereka. Yasaluna ayyana yaumuddin. Mereka bertanya. Pertanyaan bukan untuk mereka imani. Pertanyaan bukan untuk mereka mendapatkan ilmu. Pertanyaan bukan untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pertanyaan yang menunjukkan tentang pengingkaran. Barakallahu fikum. Karena mereka meyakini tidak mungkinnya adanya yang namanya hari kiamat. Dengan alasan, mana orang-orang yang sudah mati? Mati ya mati, selesai urusan. Baik. Tidak ada kiamat, tidak ada hari pembalasan, tidak ada kebangkitan. La haula wa quwwata illa billah. Yang menjadikan kita hidup dan mati hanyalah waktu. Coba sedemikian rupa mereka mengatakan, namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Kami dan mati, dan tidak ada yang mematikan kami kecuali waktu. Pokoknya waktu sudah selesai kita daripadanya, mati sudah. Subhanallah. Ini madahriyun, orang yang tidak meyakini adanya hari kiamat. Yasaluna ayyana yaumuddin. Mereka bertanya tentang hari kiamat. Pertanyaan sekedar untuk mengejek. Mana hari kiamat itu? Kapan hari kiamat itu? Coba. Sampai sedemikiannya. Bukan cuma menentang, mereka menantang. Kapan? Mereka juga mengatakan, kalian wahai Rasul, kalian menganggap diri Rasul, menganggap bahwa kami kafir. Kalau kami tidak beriman, kami akan diadab. Mana adab itu? Sampai sedemikian, barakallahu fikum. Menantang. Mana adab itu? Segerakan adab itu kalau memang ada. Subhanallah. Adab bukan di tangan Rasul. Rasul diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyatakan, kullau kana indi ma tasta'jilu nabihi lakudiyal amru baini wa bainakum. Katakan wahai Rasul, seandainya di tanganku urusan adab itu, begitu kalian minta, selesai urusan. Cuma masalah adab itu dan rahmat itu bukan di tangan Allah, bukan di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan haknya Rasul menurunkan adab. Barakallahu fikum. Rasul hanya diperintahkan untuk menyampaikan, memberikan keterangan. masalah Allah merahmati mereka, memberi petunjuk mereka, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masalah mereka tetap kafir dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kullau kana indi ma tasta'jiluna bihi laqudiya al-amru baini wa bain. Katakan wahai Muhammad kepada mereka yang menantang-nantang ini, kapan datangnya hari kiamat. Baik. Katakan seandainya di tanganku, di tangan Rasul, masalah adab itu sudah selesai urusan kita. Kalian minta segera kan sudah turun. Tapi bukan di tangan Rasul adab itu. Sama seperti ini. Mereka mengatakan mana hari kiamat itu? Kalian mengatakan datang hari kiamat, mana hari kiamat? Kalian menganggap itu dekat, mana? Subhanallah. Ayana yaumuddin, mereka bertanya tentang hari kiamat yang mereka anggap sangat jauh atau mustahil. Giliran mereka nanti sudah berada di dalam api neraka, yaumahum 'alan nari yuftanun. Baik. Ketika mereka sudah diadab Allah Subhanahu wa taala dalam neraka, dalam api. Baik. Maka dikatakan kepada mereka, "Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum tasta'jilun." Rasakanlah adab ini. Betapa pedihnya, betapa mengerikannya, betapa menyakitkannya. Inilah yang kalian dulu minta disegerakan. Kalian kan dulu minta disegerakan hari kiamat itu, adab itu. Lah sekarang rasakanlah ini adab. La hawla wala quwata illa billah. Maka taufik min Allah Subhanahu wa taala. Taib. Walaupun kebenaran itu sudah di hadapan mata, kalau kita tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah kita mendapatkannya. Barakallahu fikum. Ibaratnya barakallahu fikum matahari. Matahari adalah suatu yang sangat terang dan menampakkan segala sesuatunya. Kan demikian, dengan munculnya matahari, malam pergi, terang benderang dunia ini. Barakallahu fikum. Berbeda kalau malam hari. Kan demikian. Dengan adanya matahari, barakallahu fikum, ibaratnya inilah Al-Qur'an. Ibaratnya adalah Al-Qur'an. Hanya orang-orang yang diberi, barakallahu fikum, mata hati, yang diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mengambil manfaat dari terangnya matahari. Barakallahu fikum. Orang yang buta tetap gelap menurut dia. Sama saja. Barakallahu fikum, antara siang dan malam. Jadi orang itu barakallahu fikum harus apa? Harus ada dua. Ada petunjuk dan ada hidayah barakallahu fikum yang Allah berikan kepadanya. Baik. Ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan ada hidayah yang Allah berikan kepadanya. Sama-sama cahaya. Barakallahu fikum. Matahari memberikan cahaya dan mata kita ini juga diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengannya kita bisa melihat. Barakallahu fikum. Kebalikannya, walaupun misalnya mata ini ada, tapi kalau tidak ada itu apa? Tidak ada itu matahari tetap gelap. Maka dua cahaya ini harus ada, barakallahu fikum. Baik. Al-Qur'an yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nur, cahaya. Ini akan mencahayai dan menerangi kehidupan kita, barakallahu fikum. Baik, dan ini hanya bisa dimanfaatkan oleh orang yang juga yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Duku fitnatakum hadal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Rasakanlah. Baik. Rasakanlah betapa hebatnya neraka itu. Betapa mengerikannya, betapa menyakitkannya api itu. Baik. Mereka ketika diadab dalam api neraka, dikatakanlah kepada mereka, hada alladhi kuntum bihi tasta'jilun. Inilah yang dulunya kalian senantiasa minta disegerakan. Taib. Kalian menantang, mana itu kiamat, mana itu adab. Lah inilah. Wallahul musta'an. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ndak petantang petenteng, ndak menantang, ndak menentang, tapi tunduk, patuh dan mengikut. Namanya Islam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang takut di dunia ini dari atap Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan rasa aman nanti di hari kiamat. Siapa yang tidak ada rasa takutnya nanti di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan rasa takut yang sangat dalam hati-hati mereka ketika mereka masuk ke alam akhirat. Wallahu musta'an. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.